السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين كمسلمين والمسلمات، para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, Allah berikan kita taufik bisa kembali duduk di majalisul ilm, majalisul zikir, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat. Demikian juga amal yang salih. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman tanfa'una bihi. Salat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan kalamullah azza wa jalla, ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kalam makhluk, ucapan para makhluknya. Kembali kita lanjutkan pada kesempatan hari ini kelanjutan dari hadith-hadith di dalam bab ini. Yaqulu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala haddathana Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Qala haddathana al-Layth, Yahya bin Bukair mengatakan telah menceritakan kepada kami al-Layth bin Sa'ad al-Masri al-Uqail dari Uqail al-Ibn Shihab. Ibn Shihab yaitu al-Imam Zuhri. Dari Ibn Shihab, qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ibn Shihab mengatakan telah memberitakan kepadaku Abu Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yataghanna bil Qur'an, tidak ada yang diizinkan oleh Allah azza wa jalla untuk menyaringkan suara selain dari menyaringkan bacaan Al-Qur'an. Tidak ada suatu suara yang diizinkan oleh Allah untuk dinyaringkan kecuali bacaan Al-Qur'an. Tayyib. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan makna dari hadis ini. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah azza wa jalla tidak pernah mendengar sebagaimana dia mendengar Al-Quran. Ini penjelasan Ibnu Katsir. Jadi Allah azza wa jalla pendengarannya, perhatiannya terhadap bacaan Quran tidak sama dengan perhatiannya dan pendengarannya terhadap bacaan yang lain. Kenapa? Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bacaan Nabi, dia seorang Nabi. Kemudian juga bacaan Nabi adalah suara yang merdu dan indah. Karena penciptaan Allah yang ada pada diri Nabi itu ciptaan yang sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita imani, seluruh suara hamba didengar. Yang buruk dari hambanya didengar suaranya oleh Allah. Yang baik didengar oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana ucapan Ummul Mukminin, Subhanalladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Tidak ada satupun yang lepas dari pendengaran Allah Azza wa Jalla. Semua suara didengar oleh Allah. Namun secara khusus istimewa ketika itu dibaca Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca, istimewa. Didengar khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dalam riwayat yang lain, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lallah ashaddu adhanan ila rajul al-hasan as-sawt bil Qur'an min sahib al-qainati ila qainatihi. Allah azza wa jalla lebih mendengar orang yang indah suaranya membaca Al-Qur'an ketimbang seorang penyanyi yang mendengarkan nyanyiannya sendiri. Maka tidak ada perkataan kalam yang paling didengar oleh Allah azza wa jalla selain dari kalamnya sendiri, firman-Nya sendiri dibaca oleh para nabi, lebih-lebih nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain juga diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari terhadap Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, qabilah al-Ash'ariyun, dikenal oleh Nabi keindahan suaranya membaca Quran. Sehingga malam hari diketahui rumah ini rumah Ash'ariyun, ya, yaitu qabilah Ash'ari, dengan suara bacaan Quran mereka. Tapi siang hari di rumahnya tidak, rumahnya mereka tidak dikenal oleh Nabi. Ini rumahnya Ash'ari, ini rumahnya Juhani, tidak dikenal siang hari. Tapi kalau malam hari dikenal, ini rumahnya Ash'ariyun, qabilah Ash'ari. Kenapa? Dengan indahnya suara bacaan Al-Quran. Nah, pada suatu ketika Nabi SAW mengatakan, Hai Abu Musa, Lau ra'aitani wa ana astami'u qira'ataka al-bariha. Coba sekiranya engkau tahu, tadi malam aku mendengar suaramu baca Quran, kata Nabi SAW. Qultu, Abu Musa mengatakan, Ama wallah, demi Allah, Lau alimtu annaka tasma' qira'ati lahabbartuha laka tahbira. Sekiranya aku tahu engkau mendengar suaraku baca Quran semalam, aku akan tambah perindah lagi suaraku. Maka makna hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabi sallallahu alaihi wasallam yataghanna bil Quran. Maknanya apa? Tidak ada suara yang paling didengar oleh Allah azza wa jalla selain dari bacaan Nabi membaca Al-Quran. Ini makna hadis ini. Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yataghanna bil Quran ay yuridu yajharu bihi. Tidak ada yang paling didengar. Tidak ada suara yang paling didengar oleh Allah selain dari suara bacaan Nabi yang menyaringkan bacaan Al-Quran. Baik. Apa penjelasan dan fawaid dari hadis ini? Yang pertama, istihbab tahsinis shauti bil Quran. Dianjurkan dalam membaca Al-Quran suara diperindah. Tetapi jangan sampai takalluf, memaksakan diri. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih, "As-sautul hasanu yazidul Qur'anu hasana." Suara yang indah mempertambah atau menambah Quran itu semakin indah. Kalian, ya, siapapun baca Quran dari satu orang beda dengan orang yang lain kita dengar. Semakin indah, semakin nikmat. Dan itu keistimewaan Al-Quran. Karena dia adalah kalamullah. Berbeda dengan apapun selain dari kalamullah maupun hadis Nabi SAW. Semakin sering dibaca, semakin membosankan. Tapi Al-Quran tidak. Beda orang yang baca, beda nikmatnya. Semakin indah suaranya, semakin apa? Hatta satu juz mungkin tidak terasa. Kenapa? Nikmat. Itu sebabnya Nabi mengatakan, tidak ada yang paling didengar oleh Allah dari bacaan Nabinya selain bacaan apa? Al-Quranul Karim. Faedah yang kedua. Hadis ini menerangkan, Annallaha Azza wa Jalla Sami'. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Dan yang paling didengar di antara, bukan artinya paling terang, paling diperhatikan, yaitu apa? Suara bacaan Al-Quranul Karim. Maka ini mendorong kita para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, rumah-rumah kita jangan kosong dari Al-Quran. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa dikatakan demikian? Ya, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Suruh baca Quran. Karena kuburan bukan tempat baca Quran. Jadi rumah tidak dibacakan Quran seperti kubur. Kenapa? Karena kubur bukan tempat baca Quran. Tetapi itu yang saya temukan dari dulu, Yasin. Ini lebih duluan lagi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan demikian dalam Sahih Muslim. Maka kubur bukan tempat baca Quran. Sebagaimana kubur bukan tempat salat. Boleh salat di kubur, hanya salat apa? Janazah. Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla sami', Maha mendengar. Dan di antara suara yang paling didengar oleh Allah apa? Bacaan Al-Qur'an. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan juga, atau hadis yang lain dijelaskan, rumah yang dibacakan Al-Quran akan disaksikan oleh para malaikat di langit sebagaimana penduduk bumi menyaksikan indahnya bintang. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran akan disaksikan oleh para malaikat sebagaimana penduduk bumi menyaksikan keindahan bintang yang ada di langit. Kita sering panggil, wih bagus sekali. Sini lihat, seperti itu malaikat juga. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan fadlu tilawatil Quran. Keutamaan membaca Al-Quranul Karim bihusni shaut, dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah. Tapi sebagaimana kita sebutkan, tidak boleh takalluf, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini menerangkan bahwasanya Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikah. Firman Allah sebenarnya. Bukan majaz. Bukan juga hikayah, cerita dari firman Allah. Sebagaimana disebut oleh Al-Asy'ariyah. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah hakikah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Baik, itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Sekarang kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Tafadhal. Qala rahimahullah ta'ala, Imam Al-Bukhari mengatakan, qala haddatsana Umar bin Hafs. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs ibn Ghiyad. Qala haddatsana Abi, itu Hafs ibn Ghiyad. Qala haddatsana Al-A'mash. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Qala haddatsana Abu Salih. Telah menceritakan kepada kami Abu Salih an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman. Jadi kalau Nabi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Ada dalam hadis qul qulsi. Baik. Apa firman Allah azza wa jalla? Ya Adam. Hai Adam. Abuna, bapak kita. Moyang kita. Yang Allah azza wa jalla ciptakan tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Dari tidak ada menjadi ada. Fayaqulu, apa jawaban Adam? Labbaik wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wa sa'daik, dengan penuh senang hati. Fayunadi bi sawtin. Fayunada bi sawtin. Lalu beliau dipanggil. Adam dipanggil dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau untuk mengeluarkan dari keturunanmu utusan ke neraka. Berapa? Dalam suatu riwayat, setiap 199 ke neraka, satu ke surga. Dari 100 orang, 99 ke neraka, satu orang ke surga. Ini kalau kita dengar nih para hadirin rahmatullah azza wa jalla, satu yang menakutkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk neraka itu jauh lebih besar dari jumlah penduduk surga. Baik, kita dengar. Jadi Allah azza wa jalla katakan, ya Adam, hai Adam. Dari sini kita mengambil faedah yang pertama para jamaah. Apa faedah yang pertama? Sesungguhnya Allah azza wa jalla berbicara. Tentu sebagaimana kita sebutkan, pembicaraan Allah tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Dan sudah kita sebutkan bentuk yang sudah lalu, ketika dikumpulkan makhluk di padang mahsyar, yang baik maupun yang buruk, setiap orang ditanya, yang jauh mendengar sama dengan yang dekat, tidak ada perbedaannya. Dan tentu ini ucapan Allah masmu', ada suaranya. Itu sebabnya Adam bisa menjawab. Fayaqulu, apa jawaban Adam? Labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Jadi pada yang pertama, hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla yatakallam, Allah berbicara dengan suara, dengan huruf. Buktinya apa? Adam menjawab. Dan tentu pembicaraan Allah azza wa jalla tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Bicaranya makhluk ya bicara biasa, tapi bicaranya Allah adalah wahyu. Bicaranya Allah adalah wahyu. Faedah yang kedua dari hadis ini, adabul anbiya ma'allah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan bagaimana adabnya para nabi terhadap Allah azza wa jalla. Apa adab mereka? Menjawab dengan jawaban yang indah. Labbaik wa sa'daik. Dan itu pula yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi. Ya Mu'ad, hai Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. Labbaik. Apa arti labbaik? Aku penuhi, Bang. Maka lihat, ketika kita berhaji atau apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik. Ini adalah jawaban termulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan apa? Labbaik. Baik. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menerangkan bahwasanya neraka akan diisi oleh keturunan-keturunan Adam yang maksiat dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatik. Allah perintahkan engkau untuk mengeluarkan dari keturunanmu. Ada satu riwayat menerangkan apa? Bahwasanya yang banyak ini adalah dari Ya'juj wa Ma'juj. Dari apa? Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj keturunan Adam alaihi salatu wassalam, dia manusia. Ya, bukan jin, tapi dia manusia. Jadi isi api neraka adalah keturunan Adam. Sekaligus ini menerangkan bahwasanya betapa banyaknya penduduk neraka itu. Itu sebabnya Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahannam itu apa isinya? Jin dan manusia semuanya. Jin manusia. Maka hati-hati kita ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Karena ingat ini disebut dalam ayat yang lain dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas. Waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakarnya apa? Manusia dan bebatuan, batu-batu yang disembah, batu-batu yang dikeramatkan. Apa? Untuk menghinakan manusia. Ini loh yang kamu sembah di dunia itu, dia saja masuk neraka untuk nyiksa kamu. Adapun manusia, iya bahan bakarnya. Jadi penduduk neraka banyak sekali. Dan disebutkan riwayat yang lain bahwasanya uritun nar faraitu akthar ahliha nisa. Allah perlihatkan aku neraka, ternyata penduduknya paling banyak perempuan. Allah musta'an. Baik, itu dia dari faedah-faedah dari hadis ini. Kita ambil hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala haddatsana Ubayd bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ubayd bin Ismail, qala haddatsana Abu Usamah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, an Hisham, dari Hisham, an abihi, dari bapaknya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma ghirtu 'ala imra'atin ma ghirtu 'ala Khadijah. Tidak pernah aku mencemburui seseorang wanita sehebat cemburuku kepada Khadijah. Ini ucapan siapa? Aisyah. Padahal ingat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabbun nas ilaika Rasulullah? Siapa orang yang paling kucintai ya Rasulullah? Aisyah. Padahal Nabi paling cinta kepada Aisyah. Tapi Aisyah cemburu dengan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sangat sering sebut Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Sampai marah Aisyah radhiyallahu anha. Apa enggak ada wanita lain ya Rasulullah? Khadijah, Khadijah terus. Lalu apa? Disebut oleh Nabi, bagaimana aku tidak menyebut Khadijah? Dari dia aku dapat anak. Dia terdepan mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Nah, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di sini, aku tidak pernah cemburu kepada wanita manapun sehebat cemburuku kepada Khadijah, ibunda radhiyallahu anha jami'an. Walaqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bibaitin fil jannah. Kenapa? Ini sisi cemburunya kalau ini. Kenapa? Karena Allah telah perintahkan Nabi. Allah telah perintahkan Nabi untuk kasih kabar gembira kepada Khadijah, dia dapat rumah di surga. Meskipun ya semua ibunda masuk surga, tapi ini apa? Spesial. Spesial. Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha jami'an. Baik. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Fadhail, keutamaan-keutamaan sahabat, salah satunya keutamaan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik, apa faedah dari hadis ini? Pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, al-ghirah, kecemburuan, itu adalah sifat dan perbuatan mahmud, terpuji pada posisinya. Terutama kecemburuan terhadap kebaikan. Yang diungkapkan dalam bahasa agamanya, al-ghibtah, iri. Yang ghibtah, irinya kita hanya boleh dalam dua saja. Apa yang pertama? Orang kaya yang suka sedekah, pengen seperti dia. Ya. Yang kedua, aja duduk. Ongko. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Baik. Al-ghirah, jadi ghirah itu sifat terpuji pada tempatnya. Dan ya, secara umum bahwasanya wanita lebih banyak cemburunya dari laki-laki. Secara umum. Bukan berarti laki-laki tidak cemburu. Buktinya sudah lewat kita sebutkan tentang hadits Sa'ad. Ya, ketika Sa'ad ditanya, bagaimana sekiranya engkau menjumpai peristrimu tidur dengan laki-laki lain? Aku akan tebas batang lehernya. Nabi tanya, Nabi katakan, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apa kalian heran dengan ghirahnya Sa'ad, kecemburan Sa'ad? Allah lebih cemburu. Apa cemburunya Allah? Kita melaksanakan atau mendatangi perbuatan haram. Mendatangi perbuatan haram, Allah lebih dahsyat cemburunya lagi. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, fadilat ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Keutamaan ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa keutamanya di sini? Diberikan kabar gembira oleh Allah surga. Satu riwayat yang lain para jamaah tentang kabar gembira tersebut, bahwasanya ada hal istimewa dari surganya. Saya bacakan dalam satu riwayat, bagaimana bentuk surga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Bisharah, kabar gembira untuk ibunda Khadijah radhiyallahu anha, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, semisal dengan hadis ini. Apa kata Nabi? Apa kata Aisyah? Ma hasattu ahadan ma hasattu Khadijah. Ya. Aku tidak pernah iri kepada siapapun seiriku kepada Khadijah. Wa ma tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da mamata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi aku melainkan setelah beliau meninggal. Jadi ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah diduakan. Tapi begitu meninggal baru dia yang lain. Baik. Kemudian wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku girah cemburu iri? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam basyaraha bi baitin fil jannah. Allah. Diberikan kabar ista. Ingat, penjelasan Imam Nawawi, kalau ada kata bait, rumah, itu maknanya istana. Kalau kita kan rumah identik dengan apa? Ada yang bedah. Ada yang bagus kan? Apalagi rumah gempa. Enggak ini para jemaah. Jadi kalau disebut bait berarti apa? Istana. Penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalau disebut bait berarti istana. Bagaimana istananya? Min qasabin. Nah ini loh istananya. Dia toh dikasih kabar gembira. Min qasabin. Penjelasan Syekh Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Mubarak Furi. Makna dari min qasabin yaitu terbuat dari al-jauharah. Permata. Istana dari apa? Permata. Al-qasab min al-jauhar. Al-jauhar permata. La sakhaba fihi wala nasab. Di dalamnya tidak akan terdengar suara teriakan apapun. Dan di dalamnya orang tidak pernah dibuat capek untuk tinggal. Ini keistimewaan surganya siapa? Khadijah radhiyallahu anha waridhaha. Ya bagaimana tidak para hadirin? Anak Nabi dari dia. Ketika Nabi mendapat wahyu, siapa yang mendukungnya? Khadijah. Kalla wallah innaka la tasilu rahim. Kalla wallah la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak ya suamiku, engkau tidak akan dihinakan sama Allah azza wajalla. Engkau akan menyambung rahim, engkau akan membantu orang kesusahan. Khadijah para jemaah. Maka selalu Khadijah. Bahkan pada suatu saat kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam potong kambing, begitu kambing itu dipotong, disuruh kirim ke teman-temannya Khadijah. Kirimkan fulana. Kenapa? Itu temannya Khadijah. Kirimkan fulana. Kenapa? Itu temannya Khadijah. Sampai ibunda cemburu marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah terus kata. Allahu akbar. Maka apa kata para ulama kita? Ghirah, ya. Cemburu di kalangan wanita jibillah. Itu memang tabiat. Tabiat. Enggak bisa wanita itu hilang dari cemburu. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengingkari Aisyah atas kecemburuannya. Kasus lain. Istri Nabi yang satu membuatkan Nabi makanan. Dikirim di saat jadwal Aisyah. Aisyah marah, lempar. Bejananya pecah. Apa kata Nabi SAW? Gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Bejananya harus diganti. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, itsbat kalamillah azza wa jalla, menetapkan firman Allah azza wa jalla. Kenapa? Dikatakan walaqad amarahu rabbuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah. Perintah tentu dengan apa? Kalam, dengan ucapan. Karena ingat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah bukan tertulis. Yang menulisnya adalah sahabat dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang turun adalah wahyu berupa ucapan yang disampaikan oleh Jibril. Maka lihat ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi didekap dengan mengucapkan Iqra. Baca. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Baca, kami akan permudah ya Muhammad. Maka dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Inilah dia bentuk-bentuk kalam Allah azza wa jalla, yang mana kalam Allah azza wa jalla tidak serupa dengan pembicaraan atau perkataan makhluknya. Saya kira demikian, habislah berkaitan dengan bab ini. Insyaallah bab berikutnya, babu kalam Rabbi ma'a Jibril wa nida'illah al-malaikah, bab firman Allah, pembicaraan Allah, ucapan Allah terhadap Jibril dan panggilan Allah kepada para malaikat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.